tak pernah meminta kau menyayangi diriku. Ku tak pernah memaksa kau mencurahkan hatimu. Kita berkawan mesra, jujur serta setia. Jangan kau musnahkan pula oleh api cinta. Andai engkau punya teman hati, ku takkan menghalangmu. Engkau punya kebebasan memilih pasanganmu, tapi janganlah kau lukakan. Tak pernah meminta kau menyayangi diriku. Ku tak pernah memaksa kau mencurahkan hatimu. Kita berkawan mesra, jujur serta setia. Jangan kau musnahkan pula oleh api cinta. Andai engkau punya teman hati, ku takkan menghalangmu. Engkau punya kebebasan memilih pasanganmu, tapi janganlah kau lukakan hatiku. Andai engkau punya teman hati, ku takkan menghalangmu. Engkau punya kebebasan memilih pasanganmu, tapi janganlah kau lukakan hatiku.